Bolehkah kita memberi pengemis atau pengamen? Pengamen kita gak boleh memberi. Pada dasarnya tidak boleh, karena dia mencari rezeki dengan cara yang haram, yaitu bernyanyi dan melantunkan lagu atau diiringi dengan musik. Tapi dalam kondisi tertentu, kadang pengamen mengerikan, ya. Ada tanda-tanda berbuat jahat, dan terkadang mungkin yang diminta seorang wanita atau anak-anak, sehingga ketika tidak diberi, mungkin ada kejahatan-kejahatan yang akan dilakukan kepadanya. Kalau khawatir seperti itu, maka dia memberi boleh, bukan karena mengamennya, tapi untuk menghindarkan dirinya dari kejahatan-kejahatan yang mungkin sekali akan dilakukan oleh si pengamen itu. Kalau dari sisi pengemisnya, orang yang meminta ya kita beri, kecuali kalau dia orang yang kuat, ya orang yang mampu bekerja. Nabi mengingatkan kepada orang-orang itu bahwa tidak halal baginya untuk mengemis, walaupun Nabi waktu itu juga memberi, tapi dengan mengingatkan, kalau kamu gak berhak, ini haram bagi kamu. Ya, tapi mungkin saja kondisi tertentu, orang yang terpepet, ya, walaupun kuat, tapi memang kondisi tertentu dia betul-betul tidak punya, itu mungkin saja. Makanya diingatkan, ini kalau kamu gak berhak, maka ini tidak halal bagimu. Ya. Kalau pengemis itu di jalan apa, seperti di perempatan-perempatan dan lain-lain, maka tidak perlu diberi, karena memang itu mengganggu, ya. Dan itu sudah dilarang sebetulnya, karena memang mengganggu dan sebagiannya juga berbuat jahat, merusak mobil dan jenisnya.